السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، كنا تحدثنا قبل صلاة الظهر عن بعض أسباب انشراح الصدر وصلاح القلب، ومن أسباب انشراح الصدر وصلاح القلب ذكر الموت، فقد جاء عند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، فما ذكره أحد وهو في سعة من العيش إلا ضيق عليه، وما ذكره أحد وهو في ضيق إلا وسع عليه. أيضا من أسباب انشراح الصدر وصلاح القلب الإحسان إلى اليتامى والمساكين والفقراء، فإن ذلك يسبب لين القلب وانشراح الصدر. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين. الرسول يقول لهذا الرجل: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم، وهذا كناية عن التلطف لليتيم والإحسان إليه وعدم الإساءة إليه بالقول ولا بالفعل، بل يحسن إليه. قال: وأطعم المساكين، المسكين الفقير الذي لا يجد ما يكفيه، فأنت إذا أطعمته وأنفقت عليه واحتسبت الأجر وأخلصت النية عوضك الله انشراحا في الصدر وليونة في القلب، تجد اللذة وتجد لذلك طعما. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: تطهرهم، أي تطهرهم من الدنس ومن الشح ومن البخل ومن قسوة القلب، وتزكيهم بها. أيضا من أسباب انشراح الصدر وصلاح القلب تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد، فإن ذلك يورث الهداية في القلب. ومعنى تحقيق التوحيد أي أن تخلص التوحيد من كل شرك، من كل شرك. إذا كنت كذلك هداك الله ورزقك الهداية إلى قلبك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهم مهتدون يهديهم الله بسبب إخلاصهم في توحيدهم لله وبسبب بعدهم عن الشرك وأهل الشرك. أيضا من أسباب صلاح القلوب وانشراح الصدور زيارة القبور، زيارة القبور والتذكر بحال أهلها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والحديثان في الصحيح. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عما يرقق القلوب، أي ما هو الشيء الذي يرقق القلوب ويذهب قسوتها وجفاءها وغفلتها، فقال: ادخل المقبرة. ادخل المقبرة أي وتذكر حال الموتى، وذكر نفسك بأنك ستصير إلى ما صاروا إليه ولو بعد حين، مهما طالت المدة ومهما بقيت في الحياة فلا بد لك من دخول القبر، ولا بد لك من المصير إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كله يشرح الصدر ويذهب قسوة القلب وغفلته. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tadi sebelum zuhur kita telah berbincang tentang beberapa perkara yang akan melapangkan dada dan melembutkan hati, bahwa di antara perkara yang akan melapangkan dada dan melembutkan hati yang terakhir dibicarakan tadi adalah mengingat-ingat kematian. Seorang manusia dalam perjalanan hidupnya maka dia pasti akan kedatangan yang namanya kematian. Berjalan menuju akhirat yang ini akan mengingatkan dia bahwasannya dunia itu terhina, karena dia merasa bahwa dia tidak akan lama tinggal di dunia. Dia merasa bahwa dia akan berpindah dari dunia menuju akhirat. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Sunan, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita: "Aktsiru min dzikri hadzi min ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah dari mengingat-ingat kematian, yang mana kematian itu akan memutuskan al-ladzat, kesenangan. Sehingga tidak ada seseorang yang mengingat kematian sedangkan dia dalam kelapangan dari kehidupan, kecuali dia akan merasa sempit dari kehidupan tersebut. Maksudnya kehidupan itu tidak akan abadi dan langgeng baginya. Begitu pula sebaliknya, tidaklah seseorang mengingat kematian dan dia dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, melainkan kehidupan ini akan merasa terasa lapang baginya, karena bagaimanapun juga kehidupan ini pasti ada akhirnya. Maka mari kita juga perbanyak mengingat-ingat akan kematian, Semoga dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita, melapangkan dada kita. Perkara selanjutnya yang akan melapangkan dada adalah berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Berbuat baik kepada mereka, ini akan melapangkan dada kita. Sebagaimana diriwayatkan, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut mengeluhkan betapa kerasnya hati dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu ingin menjadi lembut hatimu, maka usaplah kepala anak yatim dan berikanlah makan kepada orang-orang miskin. Berbuat baik kepada anak yatim diibaratkan di sini dengan mengusap kepala mereka, ungkapan menghormati mereka, membimbing mereka, menyayangi mereka akan melembutkan hati seseorang. Demikian juga dalam riwayat ini, memberi makan kepada orang-orang miskin, yang ini semua adalah termasuk amal yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik itu, dilapangkan dadanya, merasakan lezatnya keimanan, rasa manis berbuat baik. Sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran pada surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Ambillah dari sebagian harta mereka sadaqah, zakat, untuk mensucikan dan membersihkan diri mereka, dan doakanlah kepada mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi penenang bagi mereka. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membayar zakat, dan membayar zakat itu akan menjadi pensuci, pembersih diri seseorang. Dirinya akan dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang jelek, dibersihkan dari dosa-dosa, dibersihkan dari rasa bakhil, dan dibersihkan dari kerasnya hati. Di samping itu dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala pun memberitahukan, inna salataka sakanul lahum, bahwa sesungguhnya doamu menjadi penenang bagi mereka. Dengan hati yang tenang, maka memiliki hati yang lembut, memiliki lapang dada, menerima hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga perkara yang akan melapangkan dada adalah merealisasikan tauhid. Dalam arti memurnikan tauhid kita dari semua jenis kesyirikan. Tidak kita beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam jenis ibadah yang kita lakukan. Kita laksanakan tauhid dalam semua aspek kehidupan kita. Ini akan memberikan hidayah, mendatangkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah azza wa jalla tegaskan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini dia akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin. mereka beriman dan tidak mencampurkan iman mereka, tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman yaitu kesyirikan. Mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dada mereka lapang dengan iman dan tauhid, maka hidayah datang kepada mereka karena dalam hati mereka banyak tempat untuk hidayah. Maka mereka dijauhkan dari berbagai kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ikhwani barakallahu fikum, termasuk dari perkara yang akan melapangkan dada selanjutnya adalah ziaratul kubur, berziarah kubur, datang ke kuburan, melihat-lihat dan memikirkan keadaan penghuninya. Mungkin di situ ada orang yang dulunya di dunia diketahui dia ahli ibadah, namun ada juga di sana yang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan direnungkan, kita pikirkan apa yang mereka dapatkan, tentunya dengan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di kuburan orang sudah mulai mendapatkan pembalasan amal. Dalam masalah ziarah kubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya kepada kita, zurul qubur fa innaha tudzakkirukumul maut. Kunjungilah kuburan-kuburan itu, karena mengunjungi kuburan itu mengingatkan kalian kepada kematian. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku dulu melarang kalian dari berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Seorang ketika datang ke kuburan, dia merenung, dia memikirkan bahwa dia nanti pun akan seperti mereka. Maka ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ditanya oleh seseorang tentang apa perkara yang bisa melembutkan hati, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, udkhulil maqbarah, masuklah ke kuburan, masuklah ke areal kuburan, melihat nisan-nisan mungkin yang ada, kuburan-kuburan yang ada di sana, dan mengingat bahwa suatu hari kita pun juga akan datang ke situ, dibawa, ditandu oleh para pengantarnya. Kita pun juga akan mati. Sehingga dengan demikian kita akan merasa bahwa hidup ini mungkin tidak akan lama lagi. Dengan begitu hati kita menjadi lembut. Mungkin kemudian mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan nasihat, bisa menangis, bangkit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa min asbab insyirah as-sadr wa salah al-qalb kathratu ad-du'a. Yad'u al-muslim rabbah wa yatadarra'u bayna yadayhi an yahdiya qalbah wa an yashraha sadrah وأن يصلح أحواله. فقد كان من دعاء المؤمنين ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، وذلك بقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من دعاء الله أن يهديه وأن يصلح قلبه، فقد كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يقول عليه الصلاة والسلام في بعض أدعية الاستفتاح في الصلاة اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرفني واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك مطواعا إلى قوله واسلل سخيمة قلبي. كان يقول واسلل سخيمة قلبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه بأن يصلح قلبه ويهديه إلى الطريق المستقيم. فأنت حاول يا أخي أن تكثر من دعاء الله في سجودك وفي وقت السحر وفي أدبار الصلوات وفي سفرك وفي غير ذلك من أوقات الإجابة. حاول أن تكثر من دعاء الله أن يهديك وأن يصلح قلبك ويشرح صدرك. أيضا من أسباب صلاح القلوب وانشراح الصدور التفكر في آيات الله الكونية. تتفكر في خلق الله للسماوات وكيف خلقها بهذه الصورة العجيبة، وتتفكر في خلق الله للأرض كيف سطحها ونصب فيها الجبال وأخرج منها الأنهار، وتتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى للحيوانات كيف سخرها للإنسان وجعلها ذليلة أمام الإنسان، وتتفكر كيف خلق الله هذا الإنسان على أحسن تقويم وعلى أجمل صورة. هذا كله يزيد في صلاح قلبك ويشرح صدرك عند أن تتفكر في آيات الله الكونية. أيضا من أسباب انشراح الصدر وصلاح القلب معرفة أسماء الله وصفاته. ومن أسباب صلاح القلب وانشراح الصدر ترك المعاصي، ترك المعاصي طاعة لله سبحانه وتعالى. فإن المسلم إذا ترك شهوته المحرمة من أجل الله خوفا من عقابه وعذابه عوضه الله لذة الإيمان في قلبه، وعوضه الله انشراحا في صدره، كما قال بعض العلماء ما ترك عبد المعصية لله إلا أبدله الله لذة في قلبه وانشراحا في صدره، أو بهذا المعنى. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال لرجل من أصحابه إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه. إنك لن تدع شيئا اتقاء الله، أي خوفا من الله واتقاء عذاب الله، إلا أبدلك الله خيرا منه. وهكذا أيضا من أسباب انشراح الصدر وصلاح القلب كثرة الطاعات وكثرة الأعمال الصالحات. Termasuk sebab-sebab yang akan mendatangkan kelapangan dada adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah berdoa wahai hamba Allah, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melapangkan dada kita. Dan itu telah dilakukan oleh orang-orang saleh sebelum kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak disesatkan hati kita. Mereka orang-orang yang baik meminta demikian kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disesatkan. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hal ini, untuk supaya mendapatkan hidayah dan dilapangkan dadanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, penjagaan kehormatan dan kekayaan hati. Nabi alaihi salatu wassalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya. Juga di antara doa istiftah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di antaranya dengan lafaz, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrifni an sayyi'aha an sayyi'il akhlaq la yasrifu an sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku untuk bisa memiliki akhlak yang paling baik. Tidak ada zat yang mampu memberikan bimbingan kepada akhlak yang lebih baik kecuali Engkau. Dan jauhkanlah aku ya Allah dari akhlak yang jelek. Tidak ada zat yang mampu menghindarkan dari akhlak yang jelek kecuali Engkau. Demikian salah satu doa istiftah Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa dalam pembuka salat. Demikian juga ada riwayat doa yang panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bantulah aku, janganlah Engkau bantu orang lain. Tolonglah aku, janganlah Engkau tolong orang lain terhadapku. Bikinkanlah rencana yang baik untukku. Jangan Engkau bantu orang yang membuat rencana jelek kepadaku. Bimbinglah aku dan permudahlah hidayah kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, waslul saqimata qalbi, dan hilangkanlah penyakit-penyakit hatiku. Demikian Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang saleh dan para nabi sebelum beliau pun juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perbaikan hati, memohon dada yang lapang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita pun banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir, di waktu sujud antara adzan dan qomat, ketika kita sedang bepergian, dan waktu-waktu yang lain dan tempat-tempat yang lain, waktu-waktu yang dikabulkan doa padanya, hendaknya kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, mempermudah hidayah dan menetapkan hati kita di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, tafakkur termasuk perkara yang melapangkan dada kita adalah merenungkan ayat-ayat kauniyah. Lihatlah kepada langit, salah satu tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dibangun tinggi menjulang, lebar dan luas tanpa tiang. Lihatlah kepada bumi bagaimana dibentangkan, diciptakan padanya gunung dan sungai-sungai serta makhluk-makhluk yang lainnya yang ada di langit dan bumi. Lihatlah kepada hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hewan itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, padahal dia sosoknya, badannya jauh lebih besar dan lebih kuat dari kita, namun dia dengan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia menjadi hina, menurut, tunduk dan patuh kepada kita manusia. Ini semua adalah ayat-ayat kauniyah yang ketika kita renungkan akan melembutkan hati kita. Demikian juga renungkanlah penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tegakkan kita, Allah ciptakan kita sehingga bisa berdiri di atas dua kaki. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dalam bentuk yang paling baik. Ini kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan, kita masukkan ke dalam hati, maka ayat-ayat kauniyah ini akan menjadi sebab lapangnya dada kita, lembutnya hati kita. Demikian juga termasuk perkara yang akan melembutkan hati dan melapangkan dada kita, mempelajari makna dari nama-nama Allah yang baik, mempelajari makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, akan melembutkan hati kita, melapangkan dada kita. Dan termasuk perkara yang akan melapangkan dada kita adalah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan lillahi taala, dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dilakukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Siapa yang meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan kelezatan iman dan kelapangan dada. Sebagaimana diriwayatkan dari seorang salafus saleh yang mengatakan demikian, tidaklah ada seorang hamba yang meninggalkan suatu kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Azza wa Jalla akan menggantikannya dengan kesenangan, kelezatan dalam hatinya dan kelapangan dada. Dan diperkuat itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya engkau tidak akan meninggalkan sesuatu karena ingin menghindarkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, yakni karena takut kepada Allah, ingin menghindarkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan kemaksiatan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa abadalaka Allahu khairan minhu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik, dilapangkan dadanya, dilembutkan hatinya, tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari sebab yang akan melapangkan dada adalah memperbanyak ketaatan dan amal saleh, yang ini insyaallah akan dilanjutkan oleh Syekh Saya lagi. Al-kasratu ta'at. Kasratu ta'at. Nah. Ma akmaltu. Salam. Ya, kasabaqat al-isyara ila qabla adh-dhuhr. Ya. Sabaqat al-isyara ila. Ya, nah. Balam lana ta'at. Tishrah as-sif, lakin insyaallah. Tu'id insyaallah. Auidha. Qulna lakum min asbab salah al-qalb وانشراح الصدر كثرة الطاعات عموما من صلاة وصيام وصدقة وحج وخلق حسن ومعاملة حسنة وإحسان إلى الجيران وبر بالوالدين وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر كل الأعمال الصالحة تسبب انشراح الصدر والحسنة بعمومها تنير القلب ولهذا قال بعض السلف عليه رحمة الله إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ونقصا في الرزق ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الناس فأكثروا من الأعمال الصالحة عموما وبالأخص الصلاة أكثروا من نوافل الصلاة فإنها تشرح الصدر وتنير القلب كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وكان يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها فالصلاة فيها راحة والصلاة فيها لذة لا سيما إذا كانت مع الخشوع والطمأنينة إذا كانت خالصة لوجه الله الكريم لا رياء فيها ولا سمعة فإنها تشرح الصدر وتنير القلب من أسباب صلاح القلب وانشراح الصدر مجالسة الصالحين والأخيار الذين يعينونك على الخير ويحذرونك من الشر فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يطيبك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه طيبا وإما أن تجد منه رائحة طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة نتنة وإما أن يؤذيك انظر إلى هذا المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن ما وجه العلاقة بين الصالح وحامل المسك الذي ضرب به النبي عليه الصلاة والسلام المثل. ما وجه العلاقة؟ انظر إلى العلاقة. قال حامل المسك إما أن يحذيك، إما أن يحذيك يعني يطيبك. الصالح، الصالح وجه الشبه بين حامل المسك الذي يطيبك وبين الصالح، أن الصالح قد ينصحك، قد ينصحك ويدلك على طريق الخير ويحذرك من طريق الشر. قال وإما أن تبتاع منه، وإما أن تبتاع منه. الصالح قد تسأله الخير وتسأله فيما أشكل عليك فيعطيك ما عنده من الخير، يفتيك فيما أشكل عليك. قال وإما أن تجد منه رائحة طيبة، يعني الصالح إذا لم ينصحك ولم تسأله الخير أنت فإنك لا تعدم منه معروفا ولا تعدم منه خيرا، ستجده يقرأ القرآن، ستجده يصلي، فتقتدي به، تقتدي به وتتأسى به. إذن الجليس الصالح مجالسته تشرح الصدر وتنير القلب، فعليك أن تحرص على مجالسة الأخيار، وإياك إياك مجالسة الأشرار الذين يعوقونك عن الخير والذين يقفون في طريقك الموصل إلى ربك والذين يشجعونك على الشهوات المحرمة، إياك أن تجالسهم فتهلك، فتهلك معهم. أيضا من أسباب صلاح القلب وانشراح الصدر قراءة سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، قراءة سيرته في عبادته وفي سلوكه وفي منهجه وفي سفره وحضره وفي جهاده، وكيف كان يعاني من بلايا الدنيا ويصبر على مشقة هذه الحياة. أنت إذا قرأت سيرة محمد عليه الصلاة والسلام استنار قلبك وانشرح صدرك، لأنك تقرأ في سيرته كيف كان يلاقي من خصومه من السب والشتم والاتهام وهو صابر من أجل الله سبحانه وتعالى، فقد قال فيه أعداؤه إنه ساحر، والله يقول وما هو بقول ساحر، وقالوا فيه إنه شاعر، والله يقول وما هو بقول شاعر، وقالوا فيه إنه كاهن، والله يقول وما هو بقول كاهن، وقالوا فيه إنه مجنون، والله يقول وما صاحبكم بمجنون، برأه الله ونزهه الله، وهم يعتدون عليه، وقالوا فيه إنه كذاب مفتري، والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وهكذا أيضا كيف كان يعاني من الفقر ويصبر على الفقر والشدة والفاقة من أجل الله، هذا يساعدك على صلاح قلبك. تقرأ في سيرته كيف ثبت، ثبت عليه الصلاة والسلام أمام المغريات، فإن قريشا أرادوا أن يغروه بالأموال، فقالوا يا محمد in kanat da'waka hadhi min ajli al-mulk a'tainaka al-mulk wa in kunta turidu bi hadha al-amr an-nisa zawwajnaka ajmala nisa' al-arab wa in kunta turidu al-mal a'tainak wa in kunta turid as-siyada sawwadnak 'alaina fathabat 'alayhi as-salatu was-salam لأنه يعلم أن ما عند الله خير ويعلم أن ما أرسل به هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله ترمسوا dari sebab yang akan memperbaiki dan melapangkan hati seseorang adalah banyak melakukan ketaatan secara umum, baik itu sholat, sedekah, haji, berakhlak yang baik, menghormati tetangga, berbakti kepada kedua orang tua, dan lain-lainnya dari amal-amal yang baik. Amalan-amalan yang saleh akan menyebabkan lapangnya dada kita. Kebaikan-kebaikan itu akan menjadi sebab lapangnya dada kita. Nah, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang dari pendahulu kita, para salafus salih rahimahullah, bahwasannya kebaikan itu akan menjadi cahaya di dalam hati, akan menjadi penerang pada wajah, akan memberikan kekuatan pada badan, kelapangan rezeki, dan kecintaan pada hati manusia. Sebaliknya, amal yang jelek, dosa, itu akan menghitamkan wajah, menggelapkan hati, mengurangi rezeki, melemahkan badan, dan menanamkan kebencian pada hati manusia. Maka berbagai macam amal yang baik, amal yang saleh secara umum, ini akan melapangkan dada kita. Demikian juga kita harus bersemangat untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, salat-salat sunnah dan lain-lainnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, apabila beliau terdesak dengan suatu perkara, maka beliau cepat-cepat sholat untuk mencari penangkalnya. Beliau pun mengatakan dalam riwayat yang lain kepada Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Bilal, ayo tegakkan sholat, berikanlah ketenangan kepada kami dengannya. Dengan sholat, Nabi SAW mengatakan, kita akan mendapatkan ketenangan. Arihna biha. Terlebih apabila salat tersebut kita laksanakan dengan penuh kekhusyuan, penuh tumakninah, penuh penghayatan terhadap apa yang kita baca dan ibadah yang sedang kita lakukan, maka itu akan menjadi pelapang dada. Demikian juga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, termasuk yang akan melapangkan dada kita adalah duduk berteman, bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, sehingga mereka akan membantu kita untuk melaksanakan kebaikan, akan menghindarkan kita dari kejelekan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih memberitahukan perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek adalah seperti orang yang menjual minyak wangi dan pandai besi. Orang yang baik itu seperti penjual minyak wangi yang memiliki kemungkinan dia memberikan minyak wangi itu kepada kita meskipun hanya sedikit. Ya, Sebagaimana kita tahu, kadang-kadang orang yang menjual minyak wangi, coba dulu ini baunya seperti ini. Itulah makna ayyuh dia. Ya, menempelkan minyak wangi itu pada badan kita atau pakaian kita. Memberikan hadiah kepada kita, menghadiahkan. Sedangkan teman yang jelek diumamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu seperti pegawai dari pandai besi, orang yang meniup tobong besi. Mungkin dia membakar, ya, atau kita mendapatkan darinya bau yang jelek. Perhatikan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, perumpamaan ini. Orang yang baik diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disamakan oleh beliau dengan orang yang membawa minyak wangi, penjual minyak wangi. Kira-kira apa kaitannya antara orang yang saleh dengan penjual minyak wangi? Dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitahukan kemungkinan yang pertama, orang yang menjual minyak wangi itu memberi wewangian kepada kita, menempelkan minyak wangi itu kepada kita. Demikian juga orang yang saleh, kita dekat-dekat dengannya, kemudian dia menyampaikan suatu kebaikan, nasihat kepada kita. Atau kemungkinan yang kedua, kita membeli darinya, membeli minyak wangi tersebut, karena kemudian tadi kita ditempeli minyak wangi, kemudian kita senang dengan wanginya, harganya murah, maka kemudian kita membeli. Demikian juga orang yang soleh, mungkin kita dekat dengannya, kemudian kita memiliki pertanyaan, memiliki problem, masalah, dia kemudian membantu kita keluar dari problem yang kita hadapi, memberikan arahan-arahan kepada kita. Dia memberi ketika kita minta, sebagaimana orang yang membeli dari minyak wangi yang memang dia menjualnya. Ini perumpamaan yang kedua, kaitan yang kedua. Yang ketiga, kemungkinan yang terakhir, kita mendapatkan dari dia bau yang wangi, karena dia memang membawa minyak wangi, berjualan minyak wangi, maka dia pun berbau wangi. Demikian juga orang yang saleh, tidak akan lepas kita dari kebaikannya. Mungkin ketika kita dengar, kita dekat dengannya, dia sedang membaca Al-Quran, dia sedang sholat, dia sedang melaksanakan suatu amal saleh. Dari situ kita bisa mencontohnya. Maka duduk dengan orang yang saleh, duduk dengan orang-orang yang baik, ini akan menjadi sebab lapangnya dada kita. Sedangkan ketika orang duduk dengan orang yang jahat, orang yang jelek, dia akan menghalangi dari kebaikan, dia akan mendukung kita untuk melakukan kemaksiatan. Sehingga orang kemudian barangkali terbiasa dengan kejelekan-kejelekan itu karena dia mengikuti nasihat orang yang jelek tersebut, sehingga wala'iyadzubillah dia menjadi orang yang binasa. Sebagaimana perumpamaan dalam hadis terbakar bajunya, dia menjadi orang yang terbakar, binasa karena berteman dengan orang yang jahat, orang yang jelek. Yang akan menjadi sebab pelapang dada selanjutnya adalah membaca riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah nabawiyah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul, bagaimana manhaj beliau dalam iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana akhlak beliau ketika bepergian dalam berteman, bagaimana contoh teladan beliau dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana beliau menghadapi kehidupan-kehidupan yang sulit. Kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan penuh penghayatan, maka dada kita akan bersinar, dada kita akan lapang, mendapatkan hidayah dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana beliau menghadapi berbagai macam gangguan dalam kehidupan ini dengan sabarnya. Beliau dituduh sebagai tukang sihir, namun dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma huwa biqauli sahir. Dia, Al-Quran itu bukanlah perkataan tukang sihir. Dituduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyair, pujangga yang mempengaruhi orang, namun juga dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan perkataan syair, seorang penyair. Beliau juga dituduh sebagai dukun yang memisahkan orang dari kekasihnya. Dibantah juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan, itu bukanlah perkataan kahin, dukun. Beliau dituduh sebagai orang gila. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa man sahibukum bimajnun. Teman kalian ini bukanlah orang gila. Beliau dituduh sebagai orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Apa yang dia ucapkan itu tidak lain adalah wahyu yang diberi, diwahyukan kepadanya. Tidaklah Nabi Muhammad SAW mengucap dari hawa nafsu. Tidak lain apa yang beliau katakan adalah wahyu yang diberikan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, diajarkan oleh malaikat Jibril yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Demikian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghadapi cobaan dan gangguan dari orang-orang kafir itu dengan penuh kesabaran. Demikian juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemiskinan. Beliau hadapi itu dengan penuh kesabaran, sabar menerima takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, membaca riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini akan memperbaiki hati kita. Bagaimana beliau bisa kuat, bersabar menghadapi berbagai hal yang menggiurkan dari orang-orang Quraisy, di mana orang-orang Quraisy waktu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang engkau lakukan ini karena engkau ingin menjadi raja, kami siap mengangkatmu sebagai raja. Kalau memang engkau lakukan hal ini untuk mencari wanita, kami akan nikahkan engkau dengan wanita yang paling cantik. Kalau memang engkau melakukan hal ini untuk memiliki harta yang banyak, kami akan kumpulkan sebanyak-banyaknya harta untukmu. Namun menghadapi semua iming-iming itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabar, karena beliau tahu bahwa apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah lebih baik. Karena beliau tahu bahwasannya apa yang beliau bawa itu benar-benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, bacalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan renungkan apa yang ada di dalamnya. Tarik kesimpulan-kesimpulan yang baik darinya. Ini akan membantu melapangkan dada kita. Wa min asbab salahil qalb wa insirahis sadr qira'atu siratis salihin wa qasasihim fit thabat وقصصهم في الاستقامة على دين الله وكيف ثبتوا أمام العذاب. فهذه امرأة فرعون آسية رضي الله عنها ورحمها، لما آمنت رب موسى وهارون عند أن حصلت المناظرة كانت تقول وتسأل من الذي غلب؟ فقيل لها موسى وهارون، فأعلنت إسلامها وقالت آمنت برب موسى وهارون. فلما بلغ الخبر إلى فرعون عليه لعنة الله أرسل إليها مجموعة من أتباعه وقال لهم انظروا أعظم صخرة تجدونها فإن مضت على قولها فألقوها على رأسها وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي. فذهبوا إليها، فلما وصلوا إليها مضت على قولها ورفعت رأسها إلى السماء فأبصرت بيتها في الجنة، فقالت آمنت برب موسى وهارون. فألقوا عليها الصخرة وماتت. قبض الله روحها قبل أن تصل إليها الصخرة رحمة بها. انظروا معاشر المسلمين إلى هذه المرأة الضعيفة القوية في إيمانها وثباتها، كيف ضحت بنفسها وحياتها وباعت نفسها لله من أجل أن تموت على الثبات على هذا الدين، ومن أجل أن تموت على الاستقامة على الإسلام وعلى الإيمان. أنت إذا قرأت مثل هذه القصص والسير هذا يزيد في صلاح قلبك، وهذا يزيد في انشراح صدرك لهذا الدين. امرأة تبيع نفسها لله وتضحي بحياتها من أجل الله، وهناك امرأة أخرى يقال لها ماشطة بنت فرعون. هذه المرأة كانت تمشط ابنة فرعون، فسقط المشط من يدها فقالت بسم الله. هذه عادة المسلمين أنه إذا حصل لهم أمر مفاجئ أن يقولوا بسم الله. فاستغربت البنت الصغيرة بنت فرعون فقالت من أبي؟ قالت لا، ربي ورب أبيك الله الذي في السماء. قالت سأخبر أبي. قالت اخبريه اخبريه. فذهبت البنت إلى أبيها وأخبرته، فجاء فرعون إلى ماشطة ابنته وقال لها أولك رب غيري؟ أولك رب غيري؟ قالت نعم، ربي وربك الله الذي في السماء. ما خافت من فرعون؟ فرعون الذي عجز الشعب كله أن يواجهه، وهذه المرأة تواجهه بإيمانها وصلاحها وثباتها، وتدوس خيلاء فرعون وكبرياءه وغطرسته بقدميها بسبب إيمانها وثباتها. قال لها أولك رب غيري؟ قالت نعم، ربي وربك الله الذي في السماء. فعند ذلك أمر بقدر من نحاس وأغلي فيه الزيت، أغلي فيه الزيت، وكان لها مجموعة من الأولاد، فأخذ الولد الأكبر وأدخله في الزيت المغلي، أدخله لحما وأخرجه عظما، أخرجه هيكل عظمي لا لحم فيه، وهي تنظر إلى ولدها يعذب ويحرق في النار ويموت أمامها، وهم يراودونها أترجعي عن دينك؟ وهي ثابتة ثبوت الجبال الرواسي. أخذوا الولد الثاني وألقوه بعد أخيه، أدخلوه في ذلك الزيت الذي قد أصبح يفور، أدخلوه لحما وأخرجوه عظما، وهي تشم رائحة أجسامهم وشوى أجسامهم ينتشر في الأجواء. لا إله إلا الله. موقف صعب يا إخوة، موقف صعب لكن إنه الإيمان والثبات. جاء الوقت أكمل لها القصة وننتهي إن شاء الله. أكمل القصة وننتهي إن شاء الله. ثم أخذوا الولد الذي بعده وهكذا حتى انتهوا منهم جميعا، ثم أخذوها بعد أولادها وأحرقوها، ما هي إلا لحظات وإذا برب العالمين قد رفع أرواح روحها وأرواح أولادها، فشم النبي عليه الصلاة والسلام رائحة عطرة يوم أن عرج به إلى السماء، شم رائحة عطرة فقال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. يوم أن يقرأ المسلم مثل هذه القصص هذا يشرح صدره للإسلام ويثبت إيمانه ويصلح قلبه. هكذا معاشر المسلمين، أسأل الله بعزته وجلاله أن يصلح قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يوفقنا للعمل بكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله أن يأجر من حضر هذا المجلس، أسأل الله أن يغفر ذنبه وأن يرفع قدره وأن يلهمه رشده، وأسأل الله أن يجزي أخانا المترجم خير الجزاء وأن يبارك فيه وفي جهوده، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الإخوة القائمين على هذه الدورة خير الجزاء وألا يحرمهم من أجرها وأن يجعل لهم النصيب الأوفر من أجر هذه الدورة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Perkara terakhir yang disebutkan oleh Syekh Sayyaf Al-Uayyash hafizahullahu ta'ala dari hal-hal yang akan melapangkan dada adalah membaca biografi orang-orang saleh. Bagaimana ibadah mereka, bagaimana keteguhan hati mereka, bagaimana kekokohan iman mereka menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan ini dan cobaan-cobaan iman padanya. Sebagaimana kisah tentang istri Fir'aun, Asiyah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu ketika Nabi Musa alaihi salam bisa mengalahkan Fir'aun, maka dia bertanya, siapakah yang bisa menjadikan Musa dan Nabi Harun mengalahkan Fir'aun? Dari situ dia sadar, maka kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku beriman dengan Rabbnya Nabi Musa dan Harun. Ketika Fir'aun mendengar hal itu, maka Fir'aun mengutus tentaranya dan memberikan pesan kepada mereka, lihatlah siapa yang paling keras teriakannya, datangilah orang tersebut. Kalau dia kemudian setelah engkau ancam kembali kafir lagi, maka buanglah dia. Namun kalau dia tetap istiqamah, dia tetap tidak mau kembali kepada kekafiran, tetap kepada keimanannya, maka itu adalah istriku, bunuhlah dia. Maka ketika bala tentara Fir'aun yang mengejar istri Fir'aun ini mendatangi Asiyah rahimahullah, mereka pun menakut-nakuti Asiyah, namun dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka siksa, mereka salib, mereka letakkan di atas pohon. Nah, dengan ditelanjangi badannya. Dan ketika itu disebutkan dalam riwayat bahwa dia bisa melihat tempatnya di surga. Wanita yang lemah badannya namun kuat imannya, bersabar Ini tidak lain adalah karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lapang dadanya menghadapi cobaan. Hatinya mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tahu mana yang harus dia lakukan. Meskipun berbagai ancaman datang kepadanya, dia merelakan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun harus mati di tiang gantungan ibaratnya, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita contoh dari istri Fir'aun. Demikian juga dari keluarga Fir'aun. Dari sekitar Fir'aun ada pelayan Fir'aun yang kerjaannya menyisiri rambut anak-anak Fir'aun. Ketika suatu hari sedang menyisiri rambut anak Fir'aun, terjatuh sisir tersebut, kemudian dia ambil. Ketika dia ambil, dia mengatakan bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa dia adalah seorang muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memulai segala sesuatu dengan bismillah. Maka itu didengar oleh anak Fir'aun. Dia pun bilang, kamu katakan seperti ini, saya akan laporkan kepada bapak. Maka dia pun tidak takut, silahkan laporkan kepada bapakmu. Akhirnya si anak pun memberitahukan kepada Fir'aun bapaknya. Tidak berselang kemudian, dia pun ditangkap oleh Fir'aun. Ketika ditangkap, ditanyai oleh Fir'aun, apakah engkau memiliki Tuhan selainku? Maka dengan kuat dan tegas tanpa takut dia menjawab, iya, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Maka Fir'aun pun menangkapnya dan menyiksanya. Namun karena hatinya yang lapang, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa tetap tegar. Bahkan kemudian dalam proses penyiksaannya, dia ternyata, wanita itu ternyata telah mengajak anak-anaknya untuk beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Semuanya didatangkan, ditangkap oleh Fir'aun. Diperintahkan oleh Fir'aun untuk dinyalakan api, diletakkan di atasnya. Wajan yang besar telah diisi minyak. Dinyalakan api sampai mendidih minyaknya. Dimasukkan anak yang pertama, anak dari wanita tersebut, dimasukkan dalam keadaan utuh, keluar tinggal tulangnya. Dimasukkan lagi anak yang kedua, sampai anak yang ketiga, masuk dalam keadaan utuh badannya, keluar tinggal tulang belulang. Sudah melihat seperti itu, Fir'aun masih lagi memberikan iming-iming, mungkin untuk dia, wanita tersebut, kembali kepada penyembahan kepada Fir'aun. Namun wanita tersebut tetap tegar, meskipun dia mencium bau dari mayat anak-anaknya, daging anak-anaknya yang sudah terbakar. Tetap dia bisa istiqamah. Maka dia pun juga kemudian dimasukkan ke dalam minyak yang telah mendidih tersebut, dalam keadaan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah contoh dari orang-orang yang saleh, yang tetap mempertahankan iman dan agamanya meskipun berbagai cobaan datang kepadanya, hal-hal yang menakutkan, mengerikan menghadapinya, dia tetap istiqamah, dia tetap pada hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka kita akan mendapatkan manfaat yang banyak ketika kita membaca biografi, sejarah, cerita, dongeng dari orang-orang saleh yang seperti ini. Maka ini beberapa perkara yang akan melapangkan dada kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikannya suatu hal yang bermanfaat agar Allah Azza wa Jalla membimbing kita bisa mengamalkannya, membimbing kita menuju jalan yang benar. Demikian juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang baik kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya daurah yang sangat berguna dan bermanfaat ini. Dan kita pun mendoakan kepada Syekh Sayyaf, semoga Allah Azza wa Jalla menerima amalan beliau dan memberatkan timbangan kebaikan beliau nanti di hari kiamat dengan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita dan sangat bermanfaat. Demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada sesi yang kedua ini, dan ini berarti berakhir sudah muhadharah atau tabligh akbar di Masjid Agung Karanganyar ini. Saya yang menerjemahkan, apabila ada kekeliruan pertama tentunya kita mohon maaf kepada mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf kepada saudara-saudara semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.